Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di saat kita menjalankan ibadah siam, ibadah puasa, semestinya kita menjaga adab-adab orang yang berpuasa. Di sana ada adab-adab yang sifatnya wajib, dan di sana ada adab-adab yang sifatnya sunnah. Adab-adab puasa itu banyak sekali. Yang di sana ada adab yang kalau seorang tidak melakukannya maka tidak sah puasanya. Misalnya ada seorang dia puasa, kemudian di tengah-tengah puasa dia melakukan hubungan suami istri, maka tidak sah puasanya, puasanya batal, dia berdosa, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus mengqadha, membayar puasa yang dia batalkan tersebut. Kemudian dia membayar kafarat. Kurang lebih 5 konsekuensi ini ada pada orang yang berhubungan suami istri di siang Ramadan di saat puasa. Di sana ada adab-adab yang kalau seorang tidak melakukannya, maka puasanya akan tercacati. Kesempurnaannya akan tercacati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa adab-adab di saat seorang berpuasa ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sunnah. Di antara adab yang wajib disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibn Utsaimin, saya sebutkan secara ringkas dari kitab beliau Majalis Syahri Ramadan. Fa minal adab al-wajibah ay yaquma as-sha'im bima awjaballahu 'alaihi minal ibadat al-qawliyah wal fi'liyah. Di antara adab-adab yang wajib bahwa orang yang berpuasa dia menjalankan apa yang Allah wajibkan kepadanya dari ibadah-ibadah, baik itu ibadah dalam bentuk ucapan atau ibadah dalam bentuk perbuatan. Wa min ahammiha as-salah al-mafruḍah allati hiya akadu arkanil Islam ba'da syahadatain. Di antara ibadah yang Allah wajibkan yang terpentingnya adalah salat fardu, salat wajib, di mana salat fardu adalah rukun Islam yang paling ditekankan untuk dikerjakan setelah 2 kalimat syahadat. Fatajibu mura'atuha bil muhafadhah 'alaiha wal qiyam bi arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha. Maka wajib atas seorang untuk memperhatikan salat ini dengan menjaganya, mengerjakannya sesuai dengan rukun-rukunnya, hal-hal yang diwajibkan dalam salat dan persyaratan-persyaratannya. Fayu'adiha fi waqtiha ma'al jama'ah fil masajid. seorang mengerjakan sholat lima waktu ini dengan berjamaah di masjid. Ini bagi kaum laki-laki yang tidak ada halangan yang syar'i, maka dia menjalankan sholat lima waktu ini di masjid. Fa inna dzalika min at-taqwa allati min ajliha syuri'a as-siyam wa furida 'alal ummah. Karena ini bagian dari takwa, yang karena takwalah puasa itu disyariatkan dan difardukan atas umat ini. Wa idha'atu shalah munafin lit-taqwa wa mujibun lil-'uqubah. Dan menyanyiakan salat ini bertentangan dengan ketakwaan dan menyebabkan seorang terpapar akan mendapatkan hukuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Lalu datanglah generasi setelah mereka, generasi yang jelek, yang mengganti generasi sebelumnya, di mana generasi jelek ini adha'us salata wattaba'us syahawat, menyia-nyiakan salat. Ada yang menyebutkan dari tafsir, maksud dari menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat atau mengakhirkan salat dari waktunya. Wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayyan, niscaya mereka akan menemui ghayyan. Sebenarnya tafsir mengatakan ghayyun al-ghayyu iwadin fi jahannam, sebuah lembah yang ada di jahannam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada fenomena yang aneh di sebagian orang di tengah masyarakat, bahwa dia hari-harinya tidak pernah sholat, namun ketika datang puasa Ramadan dia puasa. Dia puasa tapi dia tidak sholat. Yang seperti ini sia-sia, karena sholat adalah rukun Islam terbesar setelah dua kalimat syahadat. Dan sholat adalah pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda tentang salat lima waktu ini, "Faman tarakaha faqad kafara." Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Jadi seorang muslim yang baik, dia akan terpanggil untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Dari salat, dari puasa, dari zakat, dari kewajiban-kewajiban agama. Seorang mukmin yang baik dia akan tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada fenomena yang aneh di sebagian orang, di mana dia ketika datang puasa Ramadan dia berpuasa namun dia sendiri tidak sholat, hari-harinya tidak sholat. Waliyadzubillah. Kemudian wa minas sha'imina man yatahawan bi salatil jama'ah ma wujubiha 'alaihi. Dan di antara orang yang berpuasa ada orang yang meremehkan sholat berjamaah padahal sholat jamaah adalah wajib. Sholat berjamaah itu bukan hanya sunnah muakkadah tapi wajib. Sholat jamaah itu bukan hanya fardu kifayah tapi fardu ain. Kewajiban yang dibebankan pada masing-masing orang, yang untuk laki-laki sudah balig yang tidak ada halangan. Bukan fardu kifayah Fardu kifayah adalah kewajiban yang manakala telah dilakukan oleh sebagian orang yang dianggap cukup, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Bukan. Dengan dalil, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam dahulu, beliau punya keinginan untuk menyuruh seorang menggantikan beliau mengimami. Kemudian beliau dengan beberapa orang membawa kayu bakar berkeliling ke rumah-rumah orang yang tidak berjamaah ke dibakar rumahnya. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam berkeinginan akan membakar rumah-rumah orang yang tidak jamaah, ini menunjukkan bahwa berjamaah adalah wajib, adalah fardu ain. Dan fardu kifayah bukan kewajiban yang kalau sebagian telah menjalankan gugur kewajiban dan lainnya. Dan bukan hanya sunnah. Karena orang kalau meninggalkan sunnah tidak akan mendapatkan ancaman sekeras itu. Ketika Nabi berkeinginan akan membakar rumah-rumah orang yang tidak mengikuti jamaah, ini bukti bahwa salat jamaah adalah wajib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuk salat berjamaah di saat peperangan. Di mana Allah sementara mengatakan, "Wa idza kunta fihim faqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal tati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum aslihatahum." Jika engkau ada di tengah-tengah mereka, lalu engkau mengimami sholat ketika dalam peperangan, hendaklah sekelompok dari mereka, sekelompok dari pasukanmu, sholat bersamamu. Jadi, di saat peperangan pun, Allah SWT memerintahkan untuk sholat berjamaah. Lalu bagaimana dalam kondisi aman, dalam kondisi ya tidak, dalam peperangan? Orang yang meninggalkan sholat berjamaah, dia telah meninggalkan kebaikan. Dia telah mencegah kebaikan yang banyak dari dirinya. Di mana sholat berjamaah, sebagaimana Nabi sebutkan, afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. Kalau seorang dia berdagang, dia kepengen untung yang berlipat. Namun ketika dalam masalah ibadah, dalam masalah salat misalnya, kenapa seorang tidak ingin mendapatkan keuntungan yang berlipat? Orang yang meninggalkan sholat berjamaah akan terancam dengan sifat kemunafikan. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Asqalus salawat 'alal munafiqin salatul 'isya wa salatul fajri." Asqalus salawat 'alal munafiqin salatul 'isya wa salatul fajri. Walau ya'lamuna ma fihi ma la'atuhuma walau habban. Salat yang paling terasa berat atas orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat Subuh. Seandainya mereka tahu apa yang ada pada keduanya, yakni dari pahala, besarnya pahala dan faedah, niscaya mereka akan mendatangi dua salat tadi walaupun dengan merangkak. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah tadi sekelumit tentang keutamaan dari sholat berjamaah dan ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Sini ada sedikit catatan. Dalam kondisi sekarang ini, kita di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, di mana kondisi di negeri kita dan bahkan di seluruh hampir seluruh belahan bumi sedang terpapar oleh pandemi corona, wabah corona, dan pemerintah kita meminta kita untuk sholat Jumat dan sholat lima waktu di rumah sebagai bentuk ketaatan kepada mereka, kita mengikuti anjuran dari pemerintah, karena memang ini bukan melarang untuk ibadah, namun untuk kemaslahatan. Ya insya Allah ta'ala nanti di saat pandemi ini sudah berakhir akan kembali lagi. Disebutkan dalam kitab Al-Insaf karya Imam Al-Murdawi Al-Hambali, salah seorang ulama dari madhab Hambali, wa yu'dharu fi tarkil jumu'ah wal jama'ah al-marid bila niza', wa yu'dharu aydan fi tarkihi ma li khawfi hudutsil marad. Dan diberi udur, ya dibolehkan seorang meninggalkan Jumat dan jamaah itu orang yang sakit, tanpa ada perselisihan di antara ulama. Orang yang sakit boleh meninggalkan sholat Jumat dan jamaah. Wa yu'dharu aydan, demikian pula diberi udur, ya dibolehkan juga untuk meninggalkan Jumatan dan jamaah di khawfi hudutsil marad. Nah, dikhawatirkan akan terpapar oleh sakit. Pemerintah kita pernah sayang kepada kita dan meminta kepada kita agar kita menjaga jarak dan kita sementara meninggalkan kumpul-kumpul, baik itu dalam acara walimah atau jamaah dan semisalnya. Ini sifatnya sebagai bentuk al-wiqayah, antisipasi, langkah antisipasi. Bukan kebencian mereka terhadap Islam atau terhadap masjid, terhadap sholat, bukan. Seperti yang difahami sebagian orang, keliru yang seperti ini. Wa insyaallah ta'ala, di saat nanti kondisi sudah normal, akan kembali lagi. Jadi, jangan kemudian seorang mengatakan bahwa saya lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini salah dalam memahami. Berbeda dengan kalau misalnya tanpa ada alasan seperti ini, seorang dilarang untuk sholat misalnya. Jelas alasannya, ya, untuk menekan, ya, penebaran, ya, pandemi ini, wabah ini, yang diantaranya diambil kebijakan seperti tadi. Dan kita kaum muslimin mentaati ulil amri kita karena Allah SWT. Dan ini bentuk ibadah. Sebagaimana firman Allah SWT, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri, ya, penguasa dari kalian. Ketika kita mentaati penguasa, bagian daripada kita menjalankan agama ini. Kalau ada orang mengatakan bahwa berat bagi saya untuk meninggalkan jamaah, meninggalkan masjid, kita katakan bahwa yang memerintahkan kita untuk jamaah, dia pula yang memerintahkan kita untuk mentaati penguasa. Ingat bahwa larangan ini bukan tertuju kepada karena mereka benci dengan masjid, benci dengan sholat, bukan. Namun semata-mata untuk, ya, menekan, ya, penebaran wabah ini. Semoga Allah SWT segera menyingkirkan musibah ini dari kita, dari negeri kita dan dari negeri kaum muslimin, dan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara sebagian orang ada yang dia tidak peduli dengan waktu sholat. Dia terus tidur meskipun azan telah dikumandangkan sampai keluar waktunya. Kemudian dia mengqadha sholat tersebut di waktu yang lainnya. Betul kalau orang itu tertidur, kemudian dia tidak ada yang membangunkan dan tidak tahu kalau waktu sholat sudah datang, dia tertidur. Orang ini tidak berdosa, karena orang yang tertidur tidak dikatakan teledor. Tapi dia sudah tahu, atau dia sengaja, ini sudah dekat dengan waktu sholat, tapi dia sengaja tidur. Dia tidak menggunakan alat untuk membangunkan atau menyuruh orang untuk membangunkan. Sehingga kemudian tertidur lelap sampai datang waktu sholat berikutnya. Ya seperti ini tidak boleh. Di antara adab-adab yang wajib untuk dijalankan, untuk diketahui, untuk diperhatikan bagi orang yang berpuasa adalah ajtanibas shaim jami' ma harramallahu wa rasuluhu min al-aqwali wal af'al. Orang yang berpuasa meninggalkan semua apa yang Allah dan Rasulnya telah haramkan, baik dari ucapan atau perbuatan. Sana ada ucapan-ucapan yang Allah haramkan, sana ada ucapan-ucapan yang Rasulullah haramkan, sana ada perbuatan-perbuatan yang Allah dan Rasulnya telah haramkan. Wa istanib al-kadib. Seorang misalnya meninggalkan atau menjauhkan dari berdusta, di mana dusta itu adalah mengkhabarkan sesuatu berbeda dengan realita, dengan kenyataan. Dan yang paling besarnya bentuk kedustaan adalah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Misalnya seorang mengatakan bahwa ini adalah halal, padahal Allah dan Rasulnya mengharamkan. Seorang mengatakan bahwa Allah mengharamkan ini, padahal Allah menghalalkan. Ini diantara kedustaan yang paling besar. Di antara yang wajib untuk dihindari, bisa seorang berpuasa dan di luar puasa, seorang meninggalkan ghibah. Seorang hendaklah dia meninggalkan, menggunjing, ngerasani, yaitu dzikruka akhaka bima yakra fi ghibatihi aw ghibatihi. Engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai, yang tidak ada di hadapannya. Kalau ada di hadapannya namanya mencela. Kalau kamu menyebutkan kejelekan saudara kamu, yang di mana saudara kamu itu tidak ada di hadapan kamu, yang dia tidak mendengarnya, itu namanya ghibah. Namanya ghibah. Rasani. Baik itu seorang ya mencacati seorang karena fisiknya, atau misalnya ada sesuatu yang kurang dari ya kepribadiannya. Seorang mukmin dia menutup aib saudaranya. Orang yang menutup kekurangan saudaranya, Allah akan tutup kekurangannya. Namun orang yang membeberkan aib kekurangan saudaranya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka Allah akan bongkar aibnya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan setimpal dengan amalan. Perlu diperhatikan terkadang seorang, terutama untuk para ibu-ibu, di saat puasa, kemudian mereka ngerumpi, mereka saling ya ghibah sana-sini, mencacat sana-sini, sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dan ini bukan hanya di saat puasa atau di saat di bulan Ramadan saja, bahkan di waktu-waktu yang lainnya. Seorang mukmin dia akan memperbanyak lisannya, memperbanyak zikrullah, menggunakan lisan untuk memperbanyak zikrullah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran. Hendaklah salah seorang kalian menjadikan hatinya banyak bersyukur dan lisannya banyak berzikir. Kemudian di antara yang wajib untuk ditinggalkan di saat seorang berpuasa yaitu an-namimah. Mengadu domba, seorang menukil, memindahkan ucapan seorang terhadap orang lain untuk merusak hubungan antara keduanya. Ini termasuk dari kabairu dzunub, termasuk dari dosa besar. Dan menjadi sebab seorang nanti akan teradab di alam kuburnya. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah melewati dua buah kuburan yang penghuninya sedang diadab. Yang salah satunya sebabnya karena dia suka mengadu domba. Mengadu domba ini akan merusak individu, akan merusak masyarakat, akan memporak-porandakan persatuan kaum muslimin. Dan akan melontarkan api permusuhan di tengah-tengah mereka. Maka karena besarnya efek negatif daripada mengadu domba ini, maka ancamannya pun sangat keras. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, la yadkhul jannah namam, tidak akan masuk dalam surga orang yang mengadu domba. Tidak akan masuk dalam surga orang yang mengadu domba. Disebutkan pula dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam melewati dua buah kuburan. Beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma fa kana la yastanzihu min al-baul. Wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namimah. Sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang diadab. Dan keduanya diadab bukan pada sesuatu yang berat untuk ditinggalkan. Artinya keduanya itu sebenarnya bisa saja meninggalkannya. Namun mereka tidak mau meninggalkannya sehingga terpapar oleh adab kubur. Adapun salah satunya karena dia tidak bercebok di saat dia kencing, tidak melakukan nazahah, baik itu kencingnya itu nyipret sana sini mengenai tubuhnya sehingga najis, atau dia tidak bercebok, tidak melakukan kebersihan setelah dia kencing. Adapun yang lainnya karena melakukan namimah, yaitu suka mengadu domba. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa adab kubur itu benar adanya. Bahwa di antara sebab seorang teradab di alam kuburnya adalah disebutkan di sini salah satunya seorang yang tidak bersih dari kencingnya. Seorang tidak cebok misalnya. Masih banyak orang yang seperti ini. Kencing kemudian tidak cebok. Padahal boleh saja seorang beristijmar, membersihkan tempat yang keluar darinya najis dengan batu, dengan tisu, dan semisalnya. Namun dia tidak lakukan. Entah karena tidak tahu hukum, entah karena dia meremehkan. Padahal ini menjadi sebab seorang terpapar dengan adab di kuburannya. Dan bahkan kebanyakan adab kubur karena kencing. Ya karena seorang tidak bersih dari najis setelah dia kencing. Rasulullah SAW bersabda, tanazzahu minal baul fa inna amata adabil qabri minhu. Bersucilah kalian dari kencing. Karena umumnya adab kubur karena kencing. Umumnya adab kubur karena kencingnya. Ini karena seorang tidak bersebok atau seorang tidak ya bersih dalam buang najis ketika dia kencing. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara yang wajib untuk dijauhi di saat kita ini sedang berpuasa dan di seluruh keadaan tentunya, kita menghindari al-ghish fi jami'il muamalah. Kita menghindari bentuk penipuan dalam seluruh interaksi dengan manusia. Dalam jual beli misalnya, dalam sewa menyewa, dalam utang piutang, tidak boleh kita melakukan al-ghish, penipuan. Seorang misalnya dia menjual barang yang cacat, kemudian ditutupi yang cacat ini sehingga si pembeli tidak tahu. Dia menjual barang tadi atas dasar barang tadi tidak ada cacatnya, yang sepertinya adalah bentuk penipuan. Tidak boleh kita melakukan yang seperti ini. Carilah keuntungan dengan cara-cara yang baik. Sebagaimana kita tidak ingin ditipu oleh orang, kita pun jangan sampai menipu orang. Siapapun orang akan tersakiti jika diperlakukan seperti ini. Kalau ada yang mengatakan, nah, kalau saya menjual barang ini, cacatnya ketahuan nanti, saya enggak untung, atau untungnya sedikit, atau saya rugi. Kita katakan, kerugian dunia lebih ringan daripada kerugian di akhirat. Manakala kita jujur, bahwa barang yang kita jual memang ada cacatnya, kita perlihatkan kepada pembelinya. Walaupun kita misalnya tidak untung atau rugi, maka Allah SWT akan ganti dengan lebih baik. Karena ini termasuk dari bentuk orang bermuda-muda, orang bersikap muda dalam jual beli. Akan diberkahi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza syara wa samhan idza qada wa samhan idza qada. Semoga Allah merahmati seorang yang gampangan kalau dia menjual barang, gampangan kalau dia membeli, gampangan kalau dia membayar utang, dan gampangan kalau dia menagih. Ini doa dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Siapapun orang yang punya sifat gampangan dalam muamalah dengan manusia, yang termasuk diantaranya seorang ketika dia menjual barang yang cacat, dia menjelaskannya. Ya, dia menyebutkan ini cacat. Ini termasuk dari gampangan. Dia akan dapatkan barokah dari doa Nabi alaihi salatu wasalam. Apatah artinya keuntungan duniawi yang sekelumit, kemudian seorang menanggung dosa dan menjadikan orang lain yang bermuamalah dengannya, berinteraksi dengannya, merasa kecewa. Seorang mukmin yang baik, dia akan menjaga norma-norma agama dan norma-norma di tengah-tengah masyarakat. Orang yang terkenal jujur, maka orang pun akan menaruh kepercayaan kepadanya. Namun seorang yang tidak jujur, manusia pun akan lari darinya. Kepercayaan harga yang mahal. Sehingga jangan sampai seorang mengecewakan orang lain dalam masalah ini dan yang lainnya. Tidak boleh seorang melakukan ghish, penipuan, dalam jual beli, dalam sewa menyewa. Kan ini termasuk dari kabairu dunub, termasuk dari dosa besar. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam berlepas diri dari orang yang seperti itu. Rasul mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Orang yang menipu kami, ya, orang yang menipu kaum muslimin, maka bukan termasuk golongan kami. Tersebut dalam riwayat yang lain, man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang melakukan penipuan, maka dia bukan termasuk golonganku. Kalau kita berbicara tentang bentuk penipuan dalam muamalah, dalam interaksi di tengah-tengah masyarakat, dalam jual beli, sewa menyewa, sulit untuk kita sebutkan dalam waktu yang singkat seperti ini, karena terlalu banyaknya. Seorang mencampur beras yang jelek dengan beras yang bagus, kemudian dia jual ini beras bagus semua, lalu campuran yang jelek lebih banyak. Sekarang menjual buah-buahan, dia tahu yang busuk banyak, dia taruh di tengah, sementara di atas, bawah, pinggir-pinggirnya bagus. Orang tidak tahu kalau tengahnya ternyata busuk. Janganlah melakukan seperti ini. Seorang mukmin yang baik, dia akan memperlakukan saudaranya seperti dia memperlakukan dirinya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih." Salah seorang kalian tidak dikatakan beriman sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Terlebih di saat seorang sedang berpuasa. Kemudian melakukan seperti ini, berarti dia telah mencacati amalannya. Tidak menghormati mulianya bulan ini. Tidak menghormati saudara-saudaranya, mungkin mereka sedang berpuasa. Jujurlah dalam bermuamalah. Carilah rezeki Allah dengan cara-cara yang baik. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ittaqullaha wa ajmilu fit talab." Bertakwalah kepada Allah dan baguslah kalian dalam at-talab, dalam mencari rezeki. Bagus di sini mencakup sekian banyak hal. Ya, seorang tidak mengandalkan kekuatannya namun dia bertawakal kepada Allah. Seorang juga dalam muamalahnya, dalam mencari rezeki, selalu ingat pada Allah, menjauhkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha wa ajmilu fi talab. Bertakwalah kepada Allah dan baguslah kalian dalam mencari rezeki. Kemudian di antara yang wajib untuk dihindari, bisa seorang berpuasa dan di luar puasa juga, seorang memainkan alat-alat musik. Alat-alat musik ini diharamkan, baik itu ketika seorang berpuasa atau tidak berpuasa. Seorang mukmin, dia menghibur dirinya dengan perkara-perkara yang dibolehkan oleh agama. Kalau ada orang mengatakan, masa orang tidak boleh menghibur dirinya? Kita katakan, silahkan Anda menghibur dirinya, menghibur diri Anda, namun dengan perkara-perkara yang tidak dilarang oleh agama. Alat-alat musik seperti gitar, piano, gendang, dan semisalnya, ini diharamkan. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "La yakunanna min ummati akhwamun yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif." Akan ada dari umatku orang-orang yang nanti menghalalkan sutra al-hirra, ya berzinahan, wal-harir dan sutra, wal-khamra dan khamr, wal-ma'azif dan alat-alat musik. Ketika dikatakan akan ada orang yang menghalalkan, bukti bahwa hukum asalnya adalah haram. Namun akan ada orang yang menghalalkan perzinahan nanti. Ya, mungkin seorang mengatakan bahwa zina yang dilarang itu kan ketika seorang memperkosa. Adapun kalau suka sama suka, ya maka tidak mengapa. Waliyadubillah. Perzinahan, apapun alasannya, diharamkan. Baik itu suka sama suka atau seorang ya tidak seperti itu, diharamkan. Namun akan ada orang yang menghalalkan. Dan apa yang Nabi sebutkan menjadi kenyataan. Adanya di sana lokalisasi, tempat-tempat para WTS yang katanya ini tempat yang legal, tempat yang mendapat izin ya, untuk seorang melakukan praktek prostitusi, berzina, waliyadubillah. Padahal itu diharamkan oleh Allah SWT. Walharir, akan ada orang yang menghalalkan sutra, yakni bagi laki-laki. Adapun perempuan boleh pakai sutra. Orang yang pakai sutra di dunia tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, nanti di yaumul kiamah tidak akan pakai sutra kalau seandainya dia masuk dalam surga. Kalau dia mengatakan terus pakaiannya apa? padahal bahkan alu surga adalah sutra. Wallahu alam. Karena orang yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya dihukum untuk tidak mendapatkannya. Akan ada orang-orang yang menghalalkan khamr. Halalkan khamr. Bisa jadi seorang mengatakan bahwa selama orang itu belum mabuk, ya boleh-boleh saja, yang dilarang kalau sudah seperti kata mabuk. Waliyadubillah. Kalau seorang dia minum, ya, dia minum satu galon dari khamr, dia mabuk, maka satu seloki pun diharamkan. Satu cidukan dengan telapak tangan pun diharamkan. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apapun yang kalau itu minum banyak akan memabukkan sedikitnya pun haram. Wal ma'azib, dan alat-alat musik. Lebih diiringi dengan ya lagu-lagu yang cabul, diiringi dengan ya lagu-lagu yang terkadang wadahnya ada bentuk ya berlebih-lebihan dalam memuji Nabi alaihi wasallam sampai mengangkat beliau di atas dari kedudukannya. Kalau ada yang mengatakan seperti tadi, masa seorang muslim tidak boleh dia ya rehat, tidak boleh seorang dia ya bersenang-senang, kita katakan silahkan Anda bersenang-senang, tapi dengan perkara-perkara yang dibolehkan, jangan dengan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Dan Allah SWT mengatakan wa minan nas man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada orang yang membeli lahwal hadis, ucapan-ucapan yang sia-sia untuk menghalang-halangi dari jalan Allah. Telah sahih dari Ibn Mas'ud ketika beliau ditanya tentang ayat ini, wallahi alladhi la ilaha ghairuhu wal ghina. Demi Allah yang tidak ada ilah sesembahan yang hak dari Allah, yang dimaksud adalah nyanyian. Al ghina itu nyanyian. Wa sahih dan Ibn Abbas wa Ibn Umar, dan sahih pula penafsiran seperti ini dari Ibn Abbas dan dari Ibn Umar. Wa dzakara Ibnu Katsir an Jabir wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Mujahid. Dan disebutkan pula oleh Ibnu Katsir dari sahabat Jabir, dari Ikrimah, dari Sa'id bin Jubair dan dari Mujahid. Wa qala Al-Hasan, dan berkata Al-Hasan Al-Basri, nazarat hadhil ayah fil ghina wal mazamir. Ayat ini turun mengenai lagu-lagu dan seruling-seruling. Artinya diharamkan ya nyanyian-nyanyian, diharamkan pula alat-alat musik. Seorang dia menghibur dirinya dengan perkara-perkara yang baik, masih terlalu banyak perkara-perkara yang baik yang dibolehkan oleh agama. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara yang butuh untuk diperhatikan bahwa orang yang berpuasa hendaklah dia menjauhkan dirinya dari ucapan dusta dan perbuatan kemaksiatan. Orang yang dia puasa kemudian dia tidak meninggalkan seperti ini, sia-sia puasanya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta dan perbuatan kebodohan, maka Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasa dia tidak sah, puasa dia tidak ada manfaatnya, tidak ada pahalanya. Yang dimaksud seorang dia ketika tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan kemaksiatan, perbuatan kebodohan, maka puasanya tidak ada nilainya, tidak ada faedahnya. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, adapun masalah sah dan tidaknya, selama dia syarat-syarat dari puasa dipenuhi, maka sudah menggugurkan kewajiban. Namun untuk pahala, orang yang seperti tidak mendapat pahala. Waqala Jabir radhiyallahu anhu, berkata Jabir radhiyallahu anhu, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal maharim. Wa da'anka adal jar. Wa yakun 'alayka waqarun wa sakinah. Wa la yakun sawmu wa la yakun yawmu samika wa yawmu fitrika sawa." Berkata Jabir radhiyallahu anhu, "Kalau kamu puasa, hendaklah berpuasa pula. Pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu dari berdusta dan dari perkara-perkara yang diharamkan. Tinggalkanlah menyakiti tetangga. Dan dahlah di saat kau berpuasa, terlihat dari kamu sikap tenang dan berwibawa. Dan janganlah sampai puasa dan tidak puasa kamu sama. Masa orang yang berpuasa sama dengan tidak puasa?" Artinya, seorang berpuasa dia menjaga mulianya ibadah tersebut dengan menjaga anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang diharamkan. Walaupun ini pun di saat tidak puasa iya. Namun di saat seorang berpuasa, tentu dia akan lebih menjaga. Ya. Menjaga ibadahnya. Menjaga kemuliaan bulan Ramadan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang datang. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.